السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله رب العالمين، بشكر pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini untuk membahas hadis-hadis seputar penguatan keimanan. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhyar atau yang biasa kenal dengan mahasantri Mira Institute. Bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Alhamdulillah, sampai dengan subuh kali ini sudah ada 7.729 mahasantri yang tergabung di Mira Institute. Dan 3.761 diantaranya sudah berhasil memperbarui data pribadinya sehingga datanya bisa terbaca oleh sistem kami. Dan mereka bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, kesempatan masih terbuka sampai dengan akhir Desember ini untuk angkatan pertama. Silahkan masuk ke website resmi Mira di mira.quantumakhyar.com. Di halaman utama, silahkan tekan tombol daftar. Maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa langsung download aplikasinya di Google Play Store. Silahkan cari UHA Corner. Di halaman utama aplikasi UHA Corner, teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Setelah itu isi formnya, pastikan email dan nomor telepon yang ada WhatsApp ya, serta data-datanya valid seperti yang teman-teman miliki ya, agar tim admin bisa mengirimkan informasi-informasi yang tepat kepada teman-teman sekalian. Serta teman-teman mendapatkan username dan juga password, silahkan lengkapi data diri teman-teman di website yang sama di mira.quantumakhyar.com. Login dengan cara username-nya gunakan email teman-teman yang sudah didaftarkan dan nomor telepon untuk passwordnya. Untuk password teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian sekian sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 62812 sekian sekian sekian. Sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Ini berlaku juga bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan juga sudah memiliki perangkatnya. Silahkan lengkapi data diri teman-teman agar teman-teman bisa menikmati setiap fasilitas yang sudah disajikan. Seperti mendownload materi dan kitab-kitab rujukan yang sudah di-upload oleh tim admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-videonya secara lengkap di website resmi Mira Institute. Dan teman-teman bisa mengikuti ujian yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Alhamdulillah, sampai dengan pagi ini sudah ada 520 mahasantri yang lulus mendapatkan nilai 100 di ujian bab akidah. Dan alhamdulillah teman-teman tersebut sudah mendapatkan undangan untuk mengikuti sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi teman-teman yang baru terdaftar, silahkan ikuti materinya dari awal agar pemahamannya bisa lebih terukur. Dan jangan lupa untuk mengikuti ujian-ujian yang ada. Silahkan ikuti ujian Muqaddimah Bab Akidah terlebih dahulu, baru teman-teman bisa mengikuti ujian Bab Akidahnya. Dan teman-teman bisa tersambung bersama kami melalui Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi teman-teman yang sudah tergabung sebagai mahasantri, silahkan join di grup resminya Mira Institute di Facebook dan juga Telegram yang ada di layar teman-teman sekalian. Untuk Facebook, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah admin sajikan, seperti ID peserta dan sebagainya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi admin di nomor yang ada di layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang ingin mengambil manfaat dari materi-materi yang disajikan, bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute ya. Insya Allah videonya setiap harinya akan diupload satu video. Dan ikuti dari sesi pertama agar pemahaman teman-teman juga bisa lebih terukur ya. Baik, jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube channel Adi Hidayat Official agar teman-teman bisa selalu update terkait dengan kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Jangan lupa tekan tombol loncengnya

disampaikan ke admin. Ya, nanti admin akan memfasilitasi di web. Yang sudah mengaktifkan akun silahkan langsung, yang belum aktifkan akunnya disampaikan, nanti akan dihubungkan, kemudian besok kita akan bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kasiran pada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan umur yang panjang dalam ketaatan pada beliau beserta keluarga. Tidak lupa juga kita bermohon pada Allah untuk kita semua, semoga ilmu yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya, juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagi yang baru tergabung, teman-teman yang ingin menjadi mahasantri di Mira Institute, kesempatan masih terbuka sampai dengan akhir Desember ini untuk angkatan pertama. Silahkan mendaftar melalui website resmi Mira Institute di mira.kuantumakhir.com. Di halaman utama, silahkan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UAH Corner. Kalau teman-teman bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari UAH Corner. Di halaman utama aplikasi UAH Corner, silahkan pilih paket buku spesial Mira Institute. Ikuti arahan yang ada, isi formnya, pastikan email dan juga nomor telepon, ada WhatsApp ya, agar tim admin bisa memberikan informasi pada teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan mendapatkan username dan juga password, silahkan lengkapi data dirinya di website yang sama di mira.kuantumakhir.com. Login dengan cara gunakan username berupa email dan password berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk passwordnya bisa menggunakan dua cara. Pertama dengan angka kosong di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian sekian sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Di 62812 sekian sekian sekian, sesuai dengan nomor yang sudah teman-teman daftarkan. Jika teman-teman sudah masuk ke websitenya, teman-teman bisa mendownload materi ataupun kitab yang menjadi rujukan yang sudah di-scan oleh admin dan sudah di-upload. Dan teman-teman bisa mereview kembali video-video materi dari awal pertemuan. Bagi yang baru tergabung, pelan-pelan ikuti dari awal sehingga pemahaman teman-teman bisa lebih terukur. Ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti ujiannya agar teman-teman bisa mendapatkan undangan via Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Baik. Jangan lupa untuk gabung di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram seperti yang ada di layar teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, silakan hubungi admin di nomor yang ada di layar teman-teman sekalian. Seperti yang sudah disampaikan, jika ada yang ingin ditanyakan untuk materi-materinya, untuk pertemuan besok di sesi diskusi, insya Allah sudah disediakan wadahnya di website resmi Mira Institute. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan masuk ke website ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.